Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musuh kita yang nyata adalah Yahud. Musuh kita yang nyata adalah Nasara yang merangi Islam, yang di bawah payung PBB dengan Amerikanya. Musuh kita yang nyata pada hari ini adalah Syiah yang dipimpin oleh Iran di seluruh dunia. Ini musuh kita yang nyata. Jelas siapa di hadapan kita. Tetapi umat Islam dibentur-benturkan dengan isu-isu yang mereka yang buat, orang kafir itu buat, termasuk Syiah yang buat, semacam Wahabi dan segala macamnya. Sekarang di Iran, seluruh kota-kota yang ada di Iran hari ini, ibadah Allah, semua tulisan-tulisan matilah Amerika, matilah Amerika, dinding-dinding di mana saja sudah mereka hapus, yang digantikan dengan matilah Saudi, matilah Saudi, matilah Saudi. Lalu orang-orang muslimin di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, berhasil dibakar dan disulut dengan isu Wahabi. Wahabi-Wahabi yang disematkan kepada Saudi. Disematkan istilah Wahabi ini kepada ulama-ulama yang bersumber dari Saudi. Ketahuilah hamba-hamba Allah, ini fitnah. Hari ini sekali lagi, isu tentang Abdul Wahab bin Abdul Rahman Al-Afriqi di abad kedua dari kelompok komunitas Khawarij yang menganggap kelompoknya saja yang paling benar, di luarnya sesat seluruhnya, yang mengkafir-kafirkan orang, membida'ah-bida'ahkan orang pada abad kedua Hijriah, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi yang ada di Hijaz, bukan. Ini jelas mujaddid. Tetapi umat Islam ini dengan dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Novelis, Zionis dan Syiah bersatu menghantam Islam. Ternyata istilah Wahabi-Wahabi yang harusnya di abad kedua yang muncul itu, si Khawarij itu, ini yang dihidupkan dan disematkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini tidak benar, ini batil. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang mujaddid, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat seluruh bacaan-bacaan yang ditulisnya. Lihat seluruh gubahan-gubahannya. Lihat seluruh penyampaiannya. Sama dengan yang ada pada umat Islam pada hari ini. Baik yang dipakai dan diamalkan oleh NU. Baik yang diamalkan dipakai oleh umat Islam yang ada di Muhammadiyah. Baik yang dipakai oleh Al-Sunnah wal Jamaah yang ada di mana-mana. Tapi yang ditulis, yang diucapkan, dilafazkan oleh Sang Khawarij abad kedua Hijriah, yakni Abdul Wahab bin Abdul Rahman, ini dia yang sesat menyesatkan. Tapi orang-orang Syiah menyematkan ini kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Inilah kebatilan yang nyata. Lalu umat Islam sekarang mau saja percaya dan dibentur-benturkan. Semua sifat-sifat Wahabi yang diceritakan oleh saudara kita yang menyebar di mana-mana, 100% ada pada komunitas Syiah. Semua sifat-sifat yang ada pada Wahabi-Wahabi itu ada pada Syiah seluruhnya. Baca tentang Syiah, lihat perangai Wahabi. 100% ada pada Syiah. Yang maling mereka, yang teriak maling mereka. Dan mengadu domba sesama umat Islam. Sadarlah.